الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرحمكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para ustaz, para ustazah, dan juga para staff SDIT Bunaya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca matan atau dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, dalam bab Al-Khawfu Minasyirki, bab takut kepada kesyirikan. Sekarang kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, kalau di kitab itu halaman 26, yang punya kitab ya, yang punyanya PDF halaman 27. Ya, beliau rahimahullah mengatakan, asyirku fi tauhidil ilahiyati wal ibadati yunafi tauhida kullal munafati. Syirik dalam tauhid uluhiyah ya, atau ilahiyah, tauhid ilahiyah ini istilah lain dari tauhid uluhiyah. Dan juga disebut juga dengan tauhid ibadah. Ya, makanya di sini beliau katakan ilahiyah wal ibadah. Ya, tauhid uluhiyah itu ada beberapa sinonim. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ilahiyah, dengan apa namanya, dikasrah i-nya, atau juga tauhid ibadah ya, atau tauhid amalul abdi, tauhid amalan hamba, dan beberapa nama yang lain. Ya, syirik dalam tauhid uluhiyah ini yunafi tauhida kullal munafah. Ini menafikan seluruh tauhid. Menafikan tauhid seluruhnya. Kalau orang melakukan syirik dalam ibadah, maka seluruh tauhidnya itu hancur. Ya, seluruh tauhidnya itu rusak. Berbeda dengan kalau orang syirik dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Maka tidak mesti langsung hilang tauhidnya. Seperti misalnya orang-orang yang menakwilkan sebagian asma wa sifat, maka kata para ulama ini tidak langsung kafir. Ya. Kalau menakwilkan istiwa menjadi istaula, tidak langsung kafir. Ya. Bahkan ini perlu dijelaskan dulu dia. Ya. Kalau dia menolak ayat, dia menolak untuk mengimani ayat. Makanya seperti ini bisa kafir, karena dia menolak Al-Quran. Ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dia mengatakan, oh saya nggak mau imani ayat seperti ini. Maka ini bisa kafir, menolak ayat Quran. Tapi sekedar dia mentakwil asma wa sifat, maka ini tidak langsung menyebabkan kafir. Tidak. Adapun kalau melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, maka kata beliau ini bisa menafikan seluruh tauhid. Namun, perlu diketahui, wahuwa naw'ani. Syirik dalam tauhid uluhiyah itu ada dua. Pertama, syirkun akbaru jaliyun. Syirik akbar yang jali. Jadi disebut dengan syirik akbar atau juga disebut dengan syirkun jaliyun. Syirik yang nyata, yang jelas. Jali itu jelas. Makanya dari sini bisa kita pahami bahwasanya syirik akbar itu bentuknya jelas. Tidak ada syubhat. Dan juga syirik akbar itu bisa kita kafirkan kalau orangnya melakukan syirik secara jelas. Kalau dia sembunyi-sembunyi, kita tidak ketahui, maka nggak bisa kita kafirkan. Ya, cuma dengan modal katanya, kayaknya, nggak bisa kita mengkafirkan orang dengan modal seperti ini. Namun harus jelas. Misalnya kalau ada orang dia menyembelih sesajen untuk patung berhala, ini jelas. Atau dia sujud di depan patung berhala dengan sujud penyembahan. Maka ini jelas sekali. Ini bisa dikafirkan kalau seperti ini. Wa syirkun asgharu khafiyun. Dan yang kedua syirik asghar atau juga disebut dengan syirik khafi. Khafi artinya samar. Disebut syirik, syirik khafi karena banyak orang yang tidak menyadari itu syirik. Ini seperti riya. Orang riya dia beribadah karena mencari pujian. Dia enggak nyadar sedang melakukan kesyirikan. Di antaranya juga bersumpah atas nama selain Allah. Misalnya mengatakan demi Rasulullah. Bersumpah atas nama Rasulullah. Enggak boleh. Syirikan, syirik asghar. Banyak orang enggak paham, banyak orang enggak sadar ini kesyirikan. Makanya disebut syirik khafi. Nah, pemahaman ini, mengetahui syirik itu ada dua ini sangat penting. Karena banyak orang yang mereka menggeneralisir. Ya, mereka memukul rata semua syirik itu kafir. Ini pemahaman yang keliru. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau katakan banyak penyimpangan itu terjadi karena ta'mim fi mahalli tafsil. Terjadi karena menggeneralisir dalam perkara-perkara yang harusnya tafsil. Harusnya dirinci. Karena tidak bisa memahami ini, karena dia langsung menggeneralisir, terjadi kesesatan, penyimpangan. Seperti apa namanya, Khawarij. Ya, Khawarij menyikapi semua pelaku dosa besar kafir. Padahal di sana ada rincian. Kalau pelaku dosa besar sekedar melakukan dosa besar dan dia tahu itu keliru, atau dia tahu itu maksiat, enggak kafir. Tapi kalau dia melakukan dosa besar dengan keyakinan itu halal, ya, karena istihlal, maka ini bisa kafir. Mungkin juga Khawarij itu memutlakkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir semua. Padahal Al-Sunnah mengatakan tidak, dirinci. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Maka mengetahui ada syirik akbar, ada syirik asghar ini penting. Agar kita tidak terjerumus dalam tadi, ta'mim fi mahalli tafsil. Menggeneralisir perkara-perkara yang harusnya dirinci. Jadi enggak semua orang berbuat syirik itu kafir. Syiriknya syirik apa dulu? Syirik asghar atau syirik akbar? Fa'amma syirkul akbaru, adapun syirik akbar, fahuwa ayyaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'ullaha. Syirik asghar, syirik akbar adalah seseorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tandingan tersebut dia jadikan tujuan berdoa. Dia berdoa kepada sesembahan tersebut sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Aw yakhafuhu, atau dia takut kepada sesembahan ini. Aw yarjuhu, atau dia punya harapan-harapan, punya permintaan kepada sesembahan ini. Aw yuhibbuhu kahubbillah, atau dia cinta kepada sesembahan ini sebagaimana cintanya kepada Allah. Aw yusarrifu lahu naw'an min anwa'il ibadati, atau seseorang memalingkan satu jenis ibadah kepada sesembahan tersebut, kepada tandingan tersebut. Maka di sini beliau sebutkan dua kaidah untuk mengenal syirik akbar. Nah, setelah kita tahu syirik itu ada dua, syirik asghar dan syirik akbar. Syirik asghar syirik kecil, syirik akbar syirik besar. Maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana membedakannya. Mana syirik akbar, mana syirik asghar? Kalau kita sudah tahu cara membedakannya, kan nanti bisa tahu cara menghukuminya, ya kan? Karena kata para ulama, al-hukmu al-shay far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu merupakan turunan dari deskripsi masalahnya. Kalau sudah dapat deskripsi masalahnya, tasawwurnya, maka baru bisa menetapkan hukum. Nah, kalau orang sudah bisa membedakan ini syirik akbar, ini syirik asghar, baru dia bisa menghukumi, oh orang ini melakukan syirik akbar, oh orang ini melakukan syirik asghar. Dia harus tahu dulu kaidahnya. Nah, di sini beliau sebutkan dua kaidah. Yang pertama, syirik akbar itu kalau seseorang menjadikan tandingan bagi Allah. Artinya yang seharusnya itu hak Allah, yang itu seharusnya khusus bagi Allah, dijadikan untuk pihak lain. Ya, seperti tadi, berdoa kepada selain Allah. Ya, atau takut dengan takut yang bentuknya ibadah, ya, khauf ibadah kepada selain Allah. Atau yang paling mudah, menganggap adanya pihak yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu perkara gaib selain Allah. Padahal perkara gaib ini kan hak Allah, hanya Allah yang tahu. Ya, ini syirik akbar. Kalau tadi yang pertama menjadikan hal yang itu adalah hak Allah kepada selain Allah. Yang kedua, kaidah untuk mengenal syirik akbar tadi ayusarrif lahu naw'an min anwa'il ibadah. Memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti tadi, ibadah itu diantaranya berdoa. Doa kan ibadah. Antara Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah pada selain Allah. Maka ini namanya syirik akbar. Fahadha syirku la yabqa ma'a sahibihi minat tauhidi syai'un. Satu dari dua hal tadi, maka tauhidnya hancur, tidak tersisa sedikit pun. وَهَذَا الْمُشْرِكُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ. Ayat dan juga hadis bahwasanya dia kekal di neraka. Haram masuk surga, itu maksudnya pelaku syirik akbar. Bukan semua pelaku syirik ya. Nah, di sini yang perlu dipahami ya, tidak semua pelaku kesyirikan itu kekal di neraka, tidak. Ya, kemudian beliau katakan wala farqa fi hadza baina ay yusammiya tilkal ibadata allati sarafaha li ghairi llahi ibadatun aw yusammiyaha tawassulan. Dan tidak ada bedanya pelaku syirik akbar tersebut, ketika dia menamai kesyirikan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah, apakah dia namai sebagai ibadah, ataukah dia namakan tawassul. Ada banyak orang mengaku ketika dia minta-minta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada kuburan, maka ini mempersembahkan pada selain Allah. Walaupun penghuni kuburnya misalnya nabi atau wali atau kiai. Syirik akbar. Nah, doa tadi ibadah. Nah, kalau kita tanya, kenapa kamu kok beribadah kepada selain Allah, kepada penghuni kubur? Maka banyak tidak beribadah kok pada penghuni kubur, saya tawassul. Tawassul, bukan beribadah. Saya bukan menyembah, saya tawassul. Kata beliau, tidak ada bedanya. Mau dinamakan atau dia namakan dengan nama-nama yang lain. Fakullu dzalika syirkun akbaru. Maka semua itu adalah syirik akbar. Li'anna al-ibrata bihaqa'ikil asya'i wa ma'aniha duna alfadhiha wa ibaratiha. Ini kaidah dalam fikih. Anna al-ibrata bihaqa'iqil asya'i wa ma'aniha duna alfadhiha wa ibaratiha. Ini kalau bisa dihafal ya. Atau dengan lafaz yang lain, para ulama mengatakan al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil ladzi wal mabani. Al-haqa'iqi wal ma'ani menganggap yang dilihat al-ibrah itu adalah hakikat dari sesuatu dan makna sebenarnya, bukan lafadznya, bukan teksnya, dan juga bukan ibarah, bukan ungkapannya, bukan kalimatnya. Berarti misalnya tambahan dalam hutang di bank disebut dengan bunga. Ya, hutang bank itu ngutang kepada nasabah, kemudian bank ngasih bunga. Bunga ini kan hakikatnya tambahan dalam hutang. Padahal kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang piutang kalau ada tambahannya, kalau ada manfaatnya, maka dia adalah riba. Tapi riba dikasih nama bunga. Ya. Sini kalau ada ustazah bunga, ini mohon maaf ya, ini cuma kebetulan saja ya, tidak ada kesengajaan. Ada ustazah bunga? Enggak ada ya. Dalam bahasa Inggris, lebih bagus lagi namanya interest. Interest kan artinya menarik. Hal yang menarik, hal yang disukai, interest. Bunga itu disebutnya interest. Saya juga kurang tahu kenapa enggak flower ya. Kenapa bunga bank enggak disebut flower, malah interest ya. Atau kenapa kok di dalam bahasanya jadinya bunga, bukan suka gitu. Artinya kalau bahasa Inggris kan interest, diterjemahkan dalam bahasanya jadinya suka. Wallahu a'lam. Intinya, dinamakan dengan nama-nama yang bagus. Tapi hakikatnya, hakoiknya itu adalah tambahan dalam hutang. Walaupun lafadznya bunga, interest. Ibarahnya, ungkapannya, oh ini balas budi ya, kepada nasabah. Atau ya, meminta kepada mayit, kepada selain Allah, dinamakan dengan nama-nama lain, nama tawassul, namanya tabaruk, ya namanya haulan, atau namanya macam-macam. Tentu saja kalau hakikatnya adalah beribadah kepada selain Allah, maka tetap saja kesyirikan. Wa amma syirkul asgharu, adapun syirik asgar. Yang kedua adalah syirik asgar. Bahwa jami'ul aqwali wal af'ali allati yatawassalu biha illa syirki. Beliau katakan di sini kaidahnya bagaimana cara mengenal syirik asgar. Yaitu semua perkataan dan perbuatan yang menjadi sarana, yatawassal, menjadi sarana menuju kepada syirik akbar. Semua sarana kepada syirik akbar, maka itulah syirik asgar. Bersumpah atas nama selain Allah, maka dia berbuat syirik. Kenapa? Karena kalau orang bersumpah atas nama selain Allah, lama-lama dia akan menyembah ya, yang dijadikan objek sumpah tadi. Kalau dia bersumpah atas nama Rasulullah misalnya, demi Rasulullah, saya tidak melakukan itu. Rasulullah jadikan objek sumpah. Maka lama-lama dia akan mengagungkan Rasulullah melebihi batas. Akan menyembah Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah dijadikan objek sumpah. Karena orang, karena yang dijadikan objek sumpah itu biasanya hal-hal yang mulia kan. Gak mungkin saya bersumpah demi cangkir saya. Gak mungkin ya. Saya bersumpah kalghului fil makhluqil ladzi la yablughu rutbatal ibadati, seperti perbuatan gulu, perbuatan melebihi batas kepada makhluk walaupun tidak sampai derajat ibadah kepada makhluk tersebut. Berbuat melebihi batas kepada makhluk walaupun tidak sampai berbuat syirik, secara zatnya belum termasuk syirik ya, tapi apa namanya itu melebihi batas. Seperti misalnya memasang foto kiai. Memasang foto kiai. Dengan alasan kalau ada foto kiai ini saya merasa tenang. Ya, di rumah saya kalau ada foto kiai ini saya tenang rasanya. Maka kita katakan ini belum termasuk syirik dalam hal mempersembahkan ibadah, ya. Karena dia tidak merasa kiai ini memberikan manfaat atau mudarat pada dia. Dia menyembah kiai ini, tapi dia cuma punya perasaan seperti itu. Bahwasanya kalau ada foto kiai ini saya ya rasanya kok tenang. Makanya kita katakan tetap kesyirikan, syirik asghar, karena ini bisa mengantarkan kepada penyembahan kepada kiai ini. Rasa kiai ini punya atau memberikan perlindungan. Sehingga nanti dia minta perlindungan kepada kiai ini, kepada foto kiai ini. Yang minta perlindungan ini namanya isti'adah. Ya, isti'adah itu ibadah. Nah, dia bergantung hatinya kepada kiai ini. Kayaknya tawakal ibadah. Nah, lama-lama akan mengatakan kepada itu, kepada syirik akbar. Wa kal halafi bi ghairillahi wa yasiru riya'i wa nahwi dzalika. Dan contoh syirik asghar yang lain adalah bersumpah atas nama selain Allah, tadi sudah kita bahas, dan juga yasiru riya, dan riya yang sedikit, riya yang kecil, yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada asghar, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Maka riya itu syirik asghar. Namun, kan berarti ada kathiru riya, ada riya. Kenapa? Karena kalau orang itu riaknya dominan, berarti dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Misalnya ada orang sholat. Sholatnya ini benar-benar benar-benar dia persembahkan sholat ini untuk mertuanya. Dia sholat supaya mertuanya senang sama dia. Gitu. Dan 100% seperti itu dalam hatinya. Tidak ada sama sekali dia terbesit untuk mencari pahala. Maka ini riya yang 100%. Bahkan ya, bukan hanya kasir, 100%. Maka ini syirik akbar. Berarti dia mempersembahkan sholat kepada mertua. Kepada calon mertua. Ini syirik akbar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maksudnya, riya yang banyak itu syirik akbar. Oleh karena itu, Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan, Al-amalu li ajlin nas syirkun, wa tarkul amali li ajlin nas riya'un. Mengamalkan sesuatu karena orang, ini adalah syirkun. Orang itu syirik akbar. Sedangkan meninggalkan amalan karena orang, maka itulah baru riya. Jadi ini catatan penting bahwasanya riya itu bisa syirik akbar dan juga bisa syirik asghar. Ya, jadi syirik asghar kaidahnya adalah semua yang mengantarkan kepada syirik akbar. Syirik asghar semua yang mengantarkan kepada syirik akbar. Namun ini satu kaidah ya, dan ada beberapa kaidah yang lain yang disebutkan oleh para ulama juga. Di antaranya semua amalan dan perkataan syirik yang disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh para sahabat Nabi, namun pelakunya tidak dikafirkan oleh Nabi atau oleh sahabat. Semua perkataan atau amalan yang disebutkan oleh Nabi atau sahabat sebagai amalan syirik, namun pelakunya tidak dikafirkan. Seperti misalnya mengatakan karena Allah dan karena engkau. Dikatakan wow, mengatakan wow, wa, dan ini yufidu menghasilkan makna apa namanya kesetaraan. Yufidul jam'a apa namanya menghasilkan makna adanya penggabungan dua hal yang sama, yang setara. Ya, maka kalau menggunakan kata-kata dan ini ada unsur kesyirikan. Saya dapat keselamatan, saya dapat kebahagiaan ini karena Allah dan karena engkau. Karena Allah dan karena dia. Seolah-olah Allah dan dia, Allah dan engkau ini setara. Namun pelakunya, orang yang mengatakan seperti itu, ada sahabat. Bukan karena Allah dan engkau, wahai Muhammad. Maka kata Nabi, apakah engkau yang menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah dengan mengatakan seperti itu? Diingkari oleh Nabi SAW. Namun tidak dikafirkan. Kamu kafir, keluar dari Islam. Tidak. Walaupun pelaku, walaupun perbuatannya kesyirikan. Maka ini syiriknya syirik asghar. Demikian juga orang-orang yang melakukan riya, yang bersumpah atas nama selain Allah, pelakunya tidak dikafirkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Sehingga ini namanya syirik asghar. Ini kaidah yang kedua ya. Semua perbuatan dan perkataan dikafirkan, maka itu syirik asghar. Yunafi tauhida wa yujibu dukhulan nari wal khuluda fihi fiha wa hurmanal jannati idza kana akbara. Maka kalau syirik, syirik itu menafikan tauhid dan menyebabkan pelakunya masuk ke neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya dan dia haram masuk ke surga, itu kalau syiriknya adalah syirik akbar. Wala tatahaqqaqu as-sa'adatu illa bis-salamati minhu. Kana haqqan 'alal 'abdi ay yakhafa minhu a'zama khawfin. Dan tidak akan terjadi kebahagiaan di kehidupan dunia dan di akhirat kecuali seseorang itu menyelamatkan diri dari kesyirikan. Boleh melakukan syirik akbar maupun syirik asghar. Maka menjadi suatu seorang muslim itu mengusahakan untuk syaitan dan wa yas'alullaha al-afiyata minhu, dan hendaknya dia minta kepada Allah keselamatan dari kesyirikan. Kama fa'ala dzalika al-anbiya'u wal asfiya'u wa khiyarul khalqi, sebagaimana dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang asfiya, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang soleh, dan juga orang-orang yang terbaik dari para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Ibrahim saja takut dari kesyirikan ya. Sebagaimana kata Ibrahim At-Taimi kemarin sudah kita sampaikan. Kita dengan lancangnya, dengan sok-sokannya, kita kok malah merasa aman dari kesyirikan. Harusnya nggak boleh merasa aman. Dan wajib bagi setiap hamba untuk berusaha menumbuhkan keikhlasan dan menguatkan keikhlasan dalam hatinya. Wadzalika bikamali ta'alluqi billahi ta'alluhan wa inabatan wa khaufan. Itu dengan cara dia menyempurnakan keterikatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah ta'alluh dan masalah menyembah. Wa inabatan dalam masalah kembali. Ketika ada masalah kita kembali kepada Allah. Ketika berbuat dosa kita kembali kepada Allah. Wa khaufan dan juga dalam takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an wa tam'an dan juga berharap hanya kepada Allah. Ya, tam'an itu sama berharap kepada Allah, qasdan menjadikan Allah sebagai tujuan, limardatihi mengharapkan keridhaan dari Allah, wa thawabihi mengharapkan minal umur adh-dhahirati wal batinah. Baik dalam syirka al-akbara wal asghar. Karena kalau kita punya keikhlasan, keikhlasan itu dan syar'i ya. Karena ikhlas ini kalau dalam artian bahasa Indonesia artinya rela. Sudah sering saya di antara ustazah nih yang pernah saya dapati ustazah. Dan juga mungkin ustaz juga ada. Ini masih ada yang belum paham makna ikhlas. Ini saya pernah dapat ustazah ya bunaya yang mengatakan, oh saya tidak ikhlas. Kalau Anda tidak ikhlas berarti Anda syirik. Kan ikhlas itu artinya beribadah kepada selain Allah, itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti syirik. Berarti riya. Ini sudah ngaji ya, sudah. Sudah sering dengarkan kaji. Sangat fatal sekali ya. Jadi ikhlas itu artinya mempersembahkan semua amalan hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Lawannya ikhlas itu syirik. Ya lawannya ikhlas itu riya. Ya jangan marah, saya tidak ikhlas. Diperlakukan seperti ini. Kalau tidak ikhlas berarti syirik. Ya, jadi ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya rela. Ini mungkin andaikan saya punya apa namanya wewenang ini saya. Makna yang rancu dalam bahasa Indonesia, ikhlas dimaknai rela, ya. Jadi legowo gitu ya, oh saya sudah ikhlaskan kepergian si dia. Nah, ikhlas di sini artinya legowo gitu ya, rela. Ini keliru, bikin orang rancu. Ya, ketika ada dai mendakwahkan, ayo kita ikhlas pada Allah. Nah, kembali kalau orang itu punya keikhlasan dalam hatinya, maka bitabiatihi dengan sendirinya dia akan menjauhkan diri, akan terhindar dari kesyirikan akbar maupun asghar. Kalau sudah terbentuk pola ibadahnya kepada Allah, sudah terbentuk pemikiran, kebiasaan, pemahaman bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah. Semua ibadah itu kita tujukan untuk Allah. Kita hanya mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, enggak mengharap kepada yang lain selain Allah, enggak. Kalau sudah terbentuk konsep seperti ini, pemikiran seperti ini dalam diri kita, maka otomatis kita akan benci kepada kesyirikan. Bahkan kita akan memiliki sense, kita akan memiliki kepekaan misalnya kalau ada orang jual air mineral ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya. Mungkin ada orang dapat air ini kemudian yang bertauhid sudah terbentuk tauhid dalam hatinya mendapati hal seperti corona, jadi corona juga yang minum ya kan, Nah, jadi dia masa nggak serp nih, ah jangan, jangan diminum, jangan dibeli, jangan di jangan didekati. Ini orang kalau sudah terbentuk tahu. Ki faliat ufu ikhlasuhu. Akan semakin lemah keikhlasan. Maka kata para ulama, ya sebagaimana kata Ibnu Jauzi, rahimahullahu taala dalam kitab beliau Talbisul Iblis. Bahwasanya orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, maka dia akan semakin dekat kepada dunia. Yang dia cari itu semakin ke arahnya dunia. Kenapa kok dia ziarah kubur? Keliling kuburan wali, rezekinya foto wali, misalnya gambar wali, gambar kiai, oh supaya terhindar dari soalnya kebanyakan ke arah dunia, jauh dari keikhlasan, jauh dari nah, ini di antara akibat buruk dari kesyirikan. Semakin orang semakin lemah keikhlasannya, semakin lemah harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lemah harapannya kepada akhirat, dan semakin besar ambisinya kepada dunia. Waliyadzubillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia katakan fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama al khaufu minasyirki, karena kita takut kepada kesyirikan. Dan yang kedua inna riya'a minasyirki, bahwasanya riya itu termasuk kesyirikan. Salisa yang ketiga annahu minasyirkil asghari, riya termasuk syirik asghar. Namun tadi itu kalau riyanya sedikit, tapi kalau riyanya itu banyak maka masuk syirik akbar. Yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala shalihin. Riya adalah perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang saleh. Ya. Jadi orang yang saleh ini sangat-sangat mudah terjerumus ke rahimahullah taala beliau mengatakan ma alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati fa innahu tataqqa. Kadang tidak, kadang niatnya ikhlas, kadang tidak. Kata beliau, fa innaha tataqallabu 'alayya. Niat itu berbolak-balik dalam diriku. Kadang ikhlas, sebentar tidak. Berpotensi besar menghinggapi orang-orang yang saleh, yang punya keutamaan, yang punya keutamaan dalam ibadah, punya keutamaan dalam ilmu juga. Ini mudah terhinggap riya. Seperti ya para dai seperti kita sekali terkenal riya, ya apalagi yang terkenal-terkenal. Apa yang disukai sama jamaah? Apalagi yang dikasih amplop sama jamaahnya? Apalagi yang disukai sama jamaah akhwatnya. Ini tambah susah lagi nih. Jamaah akhwatnya senang. Waduh, berat itu ya. Ini cobaan bagi para da'i. Sehingga nanti niat itu akan berbolak-balik. Jangan tertipu sama jamaah. Jangan tertipu dengan pujian. Jangan tertipu oleh like, follower. Sebentar seperti itu. Sebentar lagi berubah. Wah, pengen nyari jamaah, pengen nyari follower, pengen nyari amplop. Al-khamisah yang kelima, qurbul jannati wan nari. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyimpulkan dari dalil-dalil yang dibawakan di bab ini, beliau mengatakan dekat antara surga dan neraka itu dekat. Ya, wallahu a'lam maksudnya. Asadisa yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahidin. Digabungkannya surga dan neraka dalam hadis yang sama. Ya, dalam hadisnya Jabir, Nabi katakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah." Orang yang ketemu Allah tidak berbuat syirik masuk surga. "Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar." Orang yang sabi'ah annahu man laqiyahu la yusyriku bi syai'an kecil, sejak kecil sampai jadi nabi tidak pernah berbuat syirik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah berbuat syirik walaupun belum jadi nabi. Apalagi setelah jadi nabi. Demikian juga para nabi yang lain. Ini satu. Yang kedua, dia pernah berbuat syirik namun taubat. Ini kebanyakan kita, ya. Kebanyakan kita tentunya banyak terjerumus ke dalam syirik karena jahil, nggak tahu ya, atau karena lalai. Tahu tapi lupa gitu. Berarti sering orang mengatakan jangan-jangan ini mata saya berkedut, jangan-jangan mau sial. Ini kadang-kadang orang mengatakan seperti itu walaupun sudah ngaji. Jangan-jangan mau sial. Atiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiga kali. Punya anggapan sial dari pertanda-pertanda itu tiarah. Ya lihat burung gagak, oh ini modal. Pasti akan terjerumus ke dalam tiarah seperti ini, terbesit. Ya, mata berkedut, ya ini kemudian dalam hati terbesit, walaupun enggak diucapkan, terbesit, oh, jangan-jangan mau sial. Maka kata Nabi, wama minna illa, kebanyakan kita merasakannya. Maka di antara kita mungkin ada yang melakukan syirikan, namun setelah itu bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, maka tidak dianggap melakukan syirikan. Karena dalam sebuah hadis, walaupun ini hadis yang diposisikan kesahihannya, Nabi mengatakan, at-ta'ibu minadz dzambi jadi kalau sudah tobat maka bukan pelaku kesyirikan lagi. Maka Allah Ta'ala masukkan dia ke surga. Maka orang yang pernah berbuat syirik segera tobat. Dan jangan sampai berbuat syirik lagi. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum tobat. Jangan sampai wa'aliyadzubillah. Atau orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, takutnya simbah kita enggak pernah berbuat syirik atau pernah berbuat syirik namun bertobat. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudah mengkafirkan, ya. Oh, simbah saya dulu suka main jimat. Oh, simbah saya dulu punya keris. Walaupun simbah kita demikian, mudah-mudahan setelah itu dia bertobat, kebetulan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau mungkin Allah ampuni karena dia nggak tahu, karena simbah kita nggak tahu, jahil. Seperti itu ya. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِشَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Dan orang yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, maka dialah yang akan masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Walau kana min a'badinnas, walaupun dia adalah orang yang paling sergap, yang paling getol dalam beribadah. Ya, enggak ada gunanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan hapus, akan hangus. Ini saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ini tentunya hanya pengandaian ya, Nabi tidak demikian. Tapi andaikan Nabi Muhammad berbuat ibadah yang banyak, dan tentunya ibadah Nabi banyak, amalan beliau banyak, jasa beliau terhadap Islam, terhadap kita semua banyak. Namun andaikan Nabi berbuat syirik, tetap amalan ibadahnya hangus. Demikian juga ya, selain Nabi, walaupun di ahli ibadah banyak amal solehnya, banyak sedekahnya, banyak nolong orang, banyak bangun pondok, misalnya bangun masjid, kalau matinya dan yang berbuat syirik, maka dakhalan nar, aku masuk neraka. Mulia lebih ya. Asaminah yang ke-8, al-mas'alatul 'azimah. Su'alul khalil lahu wa li wiqayata ibadatil asnami. Doa dari soalnya apa punya doa? Doa al-Khalil, doa dari Nabi Ibrahim dan juga untuk anak-anak beliau agar dijaga dari peribadahan kepada berhala. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dilindungi dari peribadahan kepada berhala dan juga minta supaya keturunan beliau dilindungi dari peribadahan kepada berhala. Ya, sebentar. Ya, perhatikan. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, i'tibaruhu bihalil aktsari. Nabi Ibrahim mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari keadaan mayoritas orang. Menukil perkataan Nabi Ibrahim, berhala-berhala tersebut adlalna, mereka menyesatkan manusia, kafiran minan nas, mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Surat Ibrahim ayat 36. Maka Nabi Ibrahim ini mengambil i'tibar, mengambil ibrah dari keadaan masyarakat, dari keadaan orang banyak di masyarakat beliau. Maka ini teladan ya dari Ibrahim, bahwasanya kita harusnya peduli dengan keadaan masyarakat. Masyarakat kita itu bagaimana? Masyarakat yang baikkah? Atau bagaimana? Jangan menjadi orang yang cuek dengan masyarakat. Namun kita harusnya peduli dengan beliau kebanyakan terjerumus ke dalam penyembahan kepada berhala. Sehingga beliau simpulkan, ya Allah, banyak masyarakatku disesatkan oleh berhala. Mereka menyembah berhala. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak dilihat dari jumlah. Sebagaimana sudah kita sebutkan di bab sebelumnya. Ya, yang menjadi praktek atau amalan mayoritas orang, mayoritas masyarakat belum tentu benar. Buktinya di zaman Nabi Ibrahim, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Dari kalimat la ilaha illallah, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari penyembahan kepada berhala. Bahwasanya kalau kita, atau di antara rukun dari la ilaha illallah adalah menjauhi semua sesembahan selain Allah. Tidak hanya menetapkan Allah itu Tuhan. Menetapkan, mengakui, meyakini Allah itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Yang kedua, nafi, an-nafyu. menafikan, mengingkari, meniadakan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dua-duanya, enggak boleh salah satu. Ya. Memang Allah itu Tuhan. Sesembahan yang lain salah gitu. Jangan kalian salahkan orang-orang Nasrani yang menyembah Yesus. Jangan kalian salahkan orang Buddha yang menyembah Buddha gitu ya. Orang Hindu menyembah dewa-dewa, jangan kalian salahkan. Maka ini cuman lulus satu syarat saja, satu rukun saja. Yaitu al-itsbat. Nafinya enggak lulus. Ya padahal di ayat tadi Al-Hadiyah Asyarah, faedah yang ke-11, Fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Itu tadi, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk ke surga. Demikian juga dalam hadis yang sebelumnya, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, orang yang meninggal dan keadaan berdoa kepada selain Allah maka dia masuk ke neraka. Ini keutamaan dari orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, kita masuk pada bab yang baru. Dakwahkan tauhid. Jadi tauhid itu tidak sekedar dipelajari, tidak sekedar diamalkan, namun juga adalah inti dakwah dari Rasulullah SAW, para sahabat dan seluruh para nabi. Dakwahkan zikir, dakwahkan green. Bukan mendakwahkan zero waste, bukan. Ya, ini dakwahkan poligami, mana-mana ngisi tentang poligami. Kemudian tips and trick poligami, cara bagaimana diizinkan oleh istri pertama. Dakwah seperti itu. Jadi inti dakwah ini enggak benar. Ya, ini perkara-perkara yang ya mungkin baik ya. Mendakwahkan salawat, zikir, sedekah, anti riba gitu. Itu baik. Tapi ini adalah konsekuensi tauhid. Yang utama adalah dakwah tauhid. Jangan sampai fokus pada yang konsekuensi yang utamanya dilalaikan. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, ya Syekh, ada orang yang dia dakwah kemana-mana. Ya dakwah tentang sedekah, tentang zikir, tentang salawat, macam-macam. Tapi enggak pernah dakwah. Walaupun dia sudah dakwah kemana-mana, dakwah macam-macam, tapi enggak ada tahu. Salawat, ayo sedekah, ayo poligami misalnya. Jamaahnya ikut, oh iya sedekah, ayo zikir. Tapi jamaahnya berbuat syirik, maka layah baton na'amaluh. Akan hangus, akan terhapus amalannya, percuma. Banyak zikir, banyak sedekah, banyak salawat, istri banyak gitu. Tapi buat syirik, maka percuma. Sama saja dakwahnya enggak ada hasilnya kalau percuma kan. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang seperti ini dia enggak ada lebih bagus daripada ada. Ya karena kan banyak dai-dai yang di televisi itu ya, dakwahnya tentang zikir, masya Allah, sedekah. Tapi nggak pernah dakwah tauhid. Ya ketika diingkari, Tapi kata Syekh Shalih Fauzan, tidak adanya dia lebih bagus daripada enggak daripada tidak adanya dia lebih bagus daripada adanya dia. Walaupun dia kemana-mana, walaupun jamaahnya banyak, walaupun jadwalnya padat. Kenapa demikian? Karena akan merancukkan dengan orang ini adem dakwahnya. Ini kalau kamu ini dakwah syirik, kafir, bid'ah, wah kamu dakwah nggak benar. Nah, seperti itu kan jadinya masyarakat. Jadi yang dakwah yang paling penting malah dalilnya bahwasanya katakanlah inilah jalanku. Ini juga dalil bahwasanya kita nggak boleh minder, nggak boleh malu dengan identitas Islam kita. Ya, sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin bangga. Tunjukkan kepada orang-orang, saya Islam ini. Saya pakai pecis, saya pakai baju koko, saya pasang jenggot. Ini ajaran Islam. Jilbab lebar, nutup aurat, saya pakai cadar. Ini ajaran Islam. Saya bangga dengan ini. Ya, jangan minder. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian sedih. Islam, bangga. Hadhihi sabili. Ini jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahidnya di sini. Aku mengajak kepada Allah, aku mengajak kepada tauhid. Aku mengajak orang untuk menyembah Allah semata. Aku mengajak orang untuk taat kepada Allah. Ini dakwah yang benar. Kita tidak mengajak kepada diri kita. Ayo jadi follower saya, ayo. Ayo jadi jemaah saya, ayo. Jadi member saya, ayo daftar misalnya. Enggak seperti itu. Ayo jadi jemaah radio saya. Oh, jadi jemaah website saya. Oh, jadi simpatisan TV saya. Jadi simpatisan yayasan saya. Enggak demikian. Biatin. Aw yak'u bi asabiyatin. Fama tamitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati di bawah bendera asabiyatan. Asabiyah fanatik golongan. Ngajak kepada yayasan, partai, ormas, dan juga tapi saat semua orang juga ngajak ngakunya ngajak kepada Allah ya, yang di partai, yang di ormas pun, yang di apa namanya sekte-sekte menyimpang pun ya ngakunya ngajak kepada Allah, Ustaz. Iya betul. Terus bagaimana membedakannya? Bedakannya kita lihat. Yang jadi patokan al-wala' wal-bara' itu apa? Yang jadi patokan simpatik dan antipatik. Itu patokannya apa? Emasnya, maka itu namanya asobiyah. Walaupun ngakunya mengajak kepada Allah. Yang benci sama ormas saya, berarti ini musuh saya. Yang senang sama ormas saya, ini teman saya. Nah, ini namanya asobiyah. Bukan mengajak kepada Allah. Walaupun mengakunya demikian. yang nyoblos partai saya, yang dukung partai saya, itu teman saya. Yang nggak nyoblos partai saya, yang suka mencela. Maka ini teman saya. Tapi yang mengkritik Ustadz saya, oh bukan teman saya, itu musuh saya. Nah, ini juga asobiah sama. Jadi, lihat patokannya, lihat al-wala wal-baro'nya apa. Tapi kalau orang yang mengatakan, yang dia ikut Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, teman saya. Yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi mana salaf, itu musuh saya. Saya benci sama orang seperti itu. Maka ini bukan asabiyah. Karena ini patokannya adalah Allah. Patokannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ala basiratin ana wa man taba'ani. Aku berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka dianjurkan mengucapkan subhanallah. Karena ini bicara tentang kesyirikan, ya, perkara yang tidak mengenakan. Maka diucapkan subhanallah wa ma'ana minum syirikin. Tidak mengenakan hati, kita ucapkan subhanallah. Terjadi penembakan di Mabes Polri oleh salah seorang terduga teroris berhijab. Nah, ini benar-benar tidak mengenakan, kita katakan subhanallah, kok bisa-bisanya seperti itu. Terjadi bom bunuh diri di Makassar. Dikatakan subhanallah, ini enggak benar. Perkara-perkara yang terpuji. Ya. Karena ini zikir ya, secara umum, zikir itu baik ya, boleh kita ucapkan dimanapun, kapanpun. Jadi ketika melihat sesuatu yang bagus, misalnya ada pemandangan bagus, kita ucapkan subhanallah. Masalah ya. Dan ada beberapa hadis yang demikian. Kemudian dalil dari hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk berdakwah di Yaman. Qala lahu. Maka Nabi katakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum yang mereka adalah ahli kitab. Maka ini anjuran untuk mengenal objek dakwah supaya bisa memberikan pengajaran dan juga menyikapi mereka dengan sikap yang benar. Kata Ali bin Abi Thalib, anzilun nas manazilahu. Hendaknya posisikan manusia sesuai dengan posisi yang pas. Kalau orang kampung, maka cara menghadapinya seperti ini. Kalau para dosen, cara menyikapinya beda. Nanti kalau anak-anak, cara menyikapinya beda. Kalau orang awam, beda. Kalau penuntut ilmu, beda. Orang yang sudah ngaji, beda lagi. Maka perlu mengetahui medan dakwah. Perlu mengetahui mad'u, kondisi mad'u itu bagaimana. Maka Nabi katakan, mereka tuh sudah punya ilmu dikit ya, dari kitab-kitab mereka. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, ilaihi wahidullah. Ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Perhatikan. Yang menjadi prioritas paling pertama itu mengajak untuk bertauhid. Mengajak untuk mewujudkan la ilaha illallah. Jadi yang paling awal itu tauhid, bukan yang lain-lain. Fa inhum ata'uka lidzalika fa alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka mau taat untuk bertauhid, maka ajarkanlah mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan. Karena sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah sunnah itu sedekah yang kita pahami, yaitu memberi makan orang yang tidak mampu, ya, memberi sedekah kepada pengemis, kepada anak yatim. Ini sedekah yang kita pahami, sedekah yang sunnah. Dan ada sedekah yang wajib, yaitu diantaranya zakat, nafkah, itu sedekah. Yang diambil dari orang-orang yang kaya. Zakat itu hanya dikenakan bagi orang kaya. Kalau zakat mal saja, itu nisabnya 85 gram emas. Yang kalau kita konversikan ke rupiah sekitar 60 jutaan rupiah. Itu diambil idza hala 'alaihil haul. Kalau sudah melewati 1 tahun. Satu tahun harta itu nganggur, tidak terpakai. Jadi tabungan saja. Ya, mengendap. Ya, lakunya 1M lebih. Zakatnya berapa? Sekian. Kalau duitnya awet 1 tahun, 1 miliar lebih itu, setahun nggak kepake baru bayar zakat 1 tahun setelahnya, bukan ketika dapat uang. Jadi ini para ustadz, para ustadzah juga nanti kalau dapat warisan misalnya, warisan nih 100 juta lebih dari nisab, kan tadi nisabnya 60 juta, bukan langsung bayar zakat ketika itu, bukan. Kalau 1 tahun tidak ada perubahan, masih di atas nisab, kan. Nganggur 1 tahun, nggak terpakai. Ini orang kaya atau orang miskin? Jelas ini orang kaya, ya. Punya duit 60 juta kok nganggur. Kita punya duit 5 juta aja kan sudah pakai buat bayar SPP, ya kan? Dipakai buat bayar kontrakan, dipakai untuk bayar untuk mudik, ya kan? Habis, gitu. Ya, kalau orang punya uang 60 juta nggak kepakai di tabungan, ini orang sudah tajir melintir, ini udah. Jadi zakat itu hanya dikenakan bagi orang. Betapa indahnya Islam, ya. Yang kena zakat itu hanya orang kaya saja, orang yang so-so, yang enggak terlalu kaya, enggak terlalu miskin enggak kena. Apalagi orang miskin. Jadi sangat-sangat adil sekali. Justru orang miskin terbantu oleh zakat tadi. Fa'inhum atau kalidalika fa'iyaka waqra'ima amwalihim. Kalau mereka mentaati engkau untuk bayar zakat, maka jauhilah kelebihan. Sudah 1 tahun, maka kena zakat. Juta, jangan taknya 3 juta dengan alasan, oh ini biaya ini, oh ini adalah apa namanya, satunya mereka ya orang-orang ya melebihi dia seharusnya dengan dalil-dalil gitu ya, dengan membawakan dalil dengan alasan macam-macam. Ya, harusnya dia cuma bayar 2,5 juta harusnya, tapi ditariknya lebih. Karena dikatakan wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jangan tarik lebih walaupun orang kaya. Ya, kecuali kalau mereka secara sukarela, ya. Wattaqi da'watal mazlum, dan jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, orang yang ditarik zakat melebihi batasan, bisa jadi dia berdoa. Dia mendoakan penarik zakatnya. Karena dia dizolimi, hartanya diambil. Ya, mendoakan kezoliman, mendoakan keburukan bagi orang yang menzoliminya, kemudian Allah kabulkan. Karena di antara doa yang dikabulkan adalah doa yang orang yang terzolimi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, wattaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Jauhilah doanya orang yang terzalimi walaupun dia orang kafir. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di beberapa ayat yang memerintahkan untuk berjihad, Allah Ta'ala katakan di akhir ayatnya, wala ta'tadu. Allah katakan di akhir ayat, wala ta'tadu, jangan melebihi batas. Artinya jihad itu jangan sampai jihadnya enggak syar'i, melebihi batas sehingga menzalimi orang-orang kafir. Maka di sini kita ketahui tidak benar aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang kaum muslimin dengan alasan jihad. Karena kalau jihad itu enggak benar, jadinya zalim kepada orang kafir. Ada orang kafir lagi jalan dibunuh. Ya, dia lagi enak-enak jalan dibunuh. Ya, dia tidak memerangi kita. Hanya kita khawatirkan orang-orang kafir. Mungkin itu dulu, ya, karena waktu sudah hampir habis. Ya, masih ada satu hadis dan ini masih panjang hadisnya. Dan ini banyak sekali permasalahan di dalamnya, jadi kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaAllah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, kebaikan, nasibnya baik di akhirat. Namun ketika dia sudah meninggal, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan. Maka kita tetap fokus diri kita dulu. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi fokusnya ke kita dulu, ya. Kita sudah benar belum akidah kita? Kita jauh dari kesyirikan atau tidak? Jangan sampai kita was-was mikirin orang lain. Nah, ini keliru kan? Kita lupa, kita sendiri aja perlu banyak dibenahi. Orang yang paham dirinya itu perlu banyak perbaikan, sebanyak kekurangan, kurang ilmu, kurang ikhlas, kurang ibadah, kurang amal, maka tidak akan was-was dengan nasib orang lain yang sudah meninggal. Karena kita fokus diri kita dulu. Sebagaimana kata Nabi SAW, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Mulailah dari diri kamu sendiri. Kemudian baru orang-orang yang kamu apa namanya? Orang-orang yang kamu nafkahi, orang-orang yang jadi tanggung jawab kamu. Jadi kita fokus diri kita dulu, jangan sampai kita sibuk memikirkan orang lain, apalagi yang sudah meninggal. Kita sibuk memikirkan diri kita, selamat enggak kita nanti? Kita masuk surga, masuk neraka, selamat enggak di akhirat? Bagaimana hisab kita? Bagaimana kita kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita pikirkan. Ya, kalau mau was-was, was-was sama diri sendiri gitu ya. Jangan was-was ngurusin orang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal atau simbah kita sudah meninggal dan tidak terlihat secara zahir dia melakukan kesyirikan akbar gitu ya. Dan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka kita berharap pada Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Karena dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang itu di sana ada syarat dan mawani. Ada syurut wal mawani. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalang. Syarat-syaratnya tadi, di antara syaratnya adalah syirik asghar, syirik akbarnya itu jeli, jelas. Ya. Tetangga kita kalau dia kita tengarai, ya, kita curigai dia nampaknya berbuat syirik nampaknya. Tapi kita belum pernah melihat secara jelas syiriknya apa gitu. Enggak boleh kita kafirkan. Ya kalau cuman kayaknya atau oh model-model seperti ini biasanya ini cuman perkiraan, enggak boleh. Maka mengkafirkan orang itu harus jelas, kufurnya jelas, kita melihat dengan jelas, bukan sangkaan-sangkaan. Dan ada syarat-syarat yang lain, ya. Kemudian ada mawani, ada penghalang. Andaikan dia melakukan kekufurannya jelas dan itu benar kekufuran, ada dalilnya, atau kesyirikan ada dalilnya, maka kita lihat ada enggak penghalangnya. Mungkin dia jahil, ya, mungkin dia ikut-ikutan, mungkin dia ada syubhat, mungkin dia dipaksa. Nah, kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan ini, maka kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan orang tua kita atau simbah kita atau keluarga kita yang demikian, mudah-mudahan termasuk orang yang dikasih udzur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Dan ini termasuk roja, termasuk harapan kepada Allah. Kan kita di antara ibadah kepada Allah adalah roja. Ya. Dan di antara roja adalah kita berharap, kita roja kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni keluarga kita. Ya. Kalau dalam pikiran kita itu, wah kayaknya Allah gak akan ampuni orang tua saya. Ini kayaknya orang tua saya masuk neraka ini. Nah, ini namanya su'udzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, gak boleh. Gak boleh kita su'udzon sama Allah. Kita berharap kepada Allah. Ya. Perbesar harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini pernah saya bahas di status saya ya. Ada kitab namanya Uququl Wajib. Nah, saya pernah bikin status 18 bentuk durhaka kepada Alhamd. Nah, di antara dari 18 bentuk durhaka sama orang tua itu, bentar. Ya, di antaranya adalah tidak ada di sisi orang tua ketika orang tua sedang membutuhkan. Ya. Kemudian juga membuat orang tua sedih. Nah, ini sudah dua poin. Tidak ada di sisi orang tua ketika orang tua sedang butuh anaknya. Kemudian yang kedua, membuat orang tua sedih. Nah, itu yang saya catat ya. Nah, ketika seorang anak itu tidak mau komunikasi, jarang komunikasi dengan orang tua, kemudian apa namanya ya, pokoknya tidak ada muamalah, tidak ada silaturahmi, maka bisa jadi orang tuanya sedih atau bahkan jengkel. Kalau sedih saja sudah durhaka, apalagi kalau orang tuanya jengkel, marah, itu kan nggak pernah menghubungi. Dan juga ketiadaan dia di sisi orang tuanya, baik ketiadaan secara fisikal, ya, tidak ada orangnya atau tidak ada menghubungi, tidak ada komunikasi, ini juga termasuk durhaka sama orang tua. Maka nggak boleh, harusnya bagi seorang laki-laki prioritas utama itu adalah orang tua. Ketika ada sahabat yang nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man abar, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya perlakukan dengan baik? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibu kamu. Sampai 3 kali Nabi katakan ummuk, ummuk, kemudian baru ya, abuka, bapak kamu. Berarti ini orang dari seluruh dunia, orang yang perlu diperlakukan dengan baik ini orang tua. Bahkan yang pertama ibu dulu, kemudian bapak, ya, orang tua dua-duanya. Dari seluruh orang yang Nabi sampaikan, dari kan orang ini nanya umum, dari semua orang siapa yang harus saya perlakukan dengan baik? Ya bukan ustaz, bukan istri, ya bukan istri kedua juga, bukan anak, bukan teman kerja, bukan bos, tapi ummuk, ibumu, dan juga abu, ayahmu. Harusnya demikian ya. Yang sampai rajin komunikasi dengan teman, ya gojek, dengan teman nanya kabar, juga dengan istri, ya komunikasi mesra, orang tua dicuekin. Berarti tidak mengamalkan hadis tadi. Ya, karena hadisnya mengatakan yang paling perlu diperlakukan dengan baik ya orang tua. Bukan berarti harus lebih banyak ngomong dengan orang tua daripada istri, enggak ya. Namun dari segi kualitas, harusnya lebih banyak perbuatan baiknya kepada orang tua daripada pada yang lain. Dari segi kualitas, dari segi apa namanya, penghormatan, bakti, keseriusan, semangat, harusnya lebih banyak kepada orang tuanya. Harusnya demikian. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mukhalis. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.